Ramai yang tak sabar-sabar menunggu perkongsian pada malam ni. Saya nak mula dengan soalan pertama dulu, Dr. Zaimi. Tentang tarikh bila sebenarnya berlaku Isra' dan Mi'raj. Sebab contoh ya, Doktor. At-Tabari sebut ia berlaku pada tahun kenabian Nabi SAW. Imam Nawawi dan juga Qurtubi sebut pada tahun kelima kenabian. Ada juga pendapat contohnya Al-Mansur Furi dari India kata pada tahun ke-10 kenabian. Mana pendapat yang paling kuat sebenarnya, Doktor? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya saudara Amin Idris dalam Amin the Amin Show live dan kepada semua yang mengikuti Facebook live pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di secara maya lah, secara maya untuk kita berbicara serba sedikit berkaitan dengan peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam, yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia merupakan satu keajaiban yang wajib untuk diimani oleh kesemua orang yang mengaku dirinya mukmin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa Al-Isra ini di dalam Al-Quran dan menamakan salah satu daripada surah di dalam Al-Quran ini dengan suratul Isra. Baik. Jadi persoalan saudara kita Amin tadi, persoalan Amin tadi dia tanya bila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Pertamanya, oleh kerana ayat Al-Quran tak menyebutkan tentang bila ia berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala apabila menurunkan ayat di dalam surah Al-Isra' menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Taala kata subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang bermaksud maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami dapat menunjukkan kepada dia tanda-tanda kami atau tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah Ta'ala tidak memperincikan di dalam ayat ini bilakah ia berlaku. Bila kita semak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, juga di sana tidak diceritakan bilakah ia berlaku. Tetapi di sana ada satu riwayat yang mana disebutkan oleh perawi-perawi, yang mana dia kata peristiwa ataupun sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, datang kepada Nabi tiga malaikat. Qabla ayyuha ilaih, sebelum Nabi diutuskan menjadi Nabi, kemudian barulah dia datang semula kepada Nabi untuk diisra'kan Nabi ini ke Masjid Al-Aqsa. Oleh kerana tidak ada tarikh yang disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran dan juga hadis, maka sebab itu ulama' berbeza pendapat. Ulama' cuba untuk cari bilakah ia berlaku. Sebahagian daripada mereka cuba untuk mengatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku sebelum kenabian lagi. Sebab ada riwayat tadi yang saya baca tadi. Datang tiga malaikat kepada Nabi sebelum Nabi diutuskan, sebelum diberi wahyu. Disebut qabla ayyuha ilaih, sebelum diberi wahyu. Tetapi pandangan ini adalah pandangan yang sangat ganjil, pandangan yang tidak yang tidak diterima oleh majoriti ulama. Kerana majoriti ulama mengatakan qabla ayyuha ilaih itu, sebelum diutuskan tu bukan diutuskan maksud dilantik jadi nabi, tetapi sebelum diberitahu kepada nabi tentang wahyu yang nabi akan diisra' dan mi'rajkan. Itu maksud riwayat tersebut. Jadi pandangan yang mengatakan ia berlaku sebelum daripada kenabian ini adalah pandangan yang syadz, pandangan yang ganjil. Dan di sana ada beberapa ulama lagi yang memberikan pandangan. Ada yang mengatakan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku sebelum daripada hijrah. Setahun sebelum hijrah, inilah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Ibn Hazm dan pendapat yang dinukilkan daripada Urwah Ibn Zubair. Jadi mereka kata setahun sebelum hijrah. Al-Qadhi Iyad, seorang ulama hadis daripada Andalus, dia mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku 5 tahun sebelum daripada hijrah. 5 tahun sebelum. Kenapa? Kerana dia kata Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia dan dia tak meninggal melainkan setelah dia salat. Setelah dia salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah meninggal, dia kata setelah dia salat bersama dengan Nabi, pastinya peristiwa Isra berlaku sebelum Khadijah wafat. Pastinya berlaku sebelumnya Khadijah wafat. Jadi kalau kita tengok, hitung-hitung, dihitung, dikira-dikira, dia kata tahun kelima. Tapi pandangan ini juga ditolak oleh sebahagian ulama, antaranya Ibn Dihyah. Dia mengatakan riwayat yang mengatakan Khadijah salat dengan Nabi ini memang betul, memang ada dalam riwayat-riwayat sirah, tetapi ia bukan maksud salat 5 waktu. Sebaliknya, ia adalah salat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang yang dilakukan sebelum daripada salat 5 waktu itu difardukan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebab itu As-Suhaili dalam Ar-Raudul Unuf, dia mengatakan al-mu'tamad, pandangan yang mu'tamad, anna man anna murada man qala ba'da an furidatis salah ma furida qabla salawatil khams. Yang dimaksudkan yang Khadijah ni salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat fardu bersama dengan Nabi, yang dimaksudkan oleh mereka ialah sebelum difardukan salat 5 waktu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang salat sebelum daripada salat 5 waktu ni disyariatkan, memang Nabi salat 2 rakaat di waktu siang, 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Baik. Ada seorang ulama lagi, dia mengatakan bahawasanya 16 bulan sebelum daripada hijrah. Ada juga yang mengatakan seperti Ibn Abdul Bar, dia mengatakan selepas hijrah, sebelum hijrah. Ibn Abdul Bar, dia kata selepas hijrah sepanjang 1 tahun 2 bulan. Dia kata lepas hijrah. Tetapi saya secara umum, wallahu alam, bila kita tengok pandangan-pandangan ni, kita tak boleh nak buat keputusan. Sebab itu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, seorang ulama hadis semasa, dia juga mengatakan tidak ada riwayat yang pasti yang kita boleh kata pemutus dalam masalah ni. Sebab ulama sendiri daripada zaman dulu sampai sekarang berbeza-beza pendapat. Sebab apa? Sebab riwayat yang sahih tak ada. Sebab apa? Syekh Al-Huwaini umpamanya kan? Syekh Al-Huwaini, dia mengatakan bahawasanya yang menjadi masalah sampai orang susah nak menentukan tarikh ni ialah disebabkan di zaman dulu sebelum daripada peristiwa Umar mengambil tarikh dan Nabi SAW mendisiplinkan orang-orang Islam tentang tarikh, orang-orang Arab ni dia suka, orang kata apa, dia tak begitu ambil penting sangat pasal tarikh-tarikh ni. Dia tak begitu, sebab tu zaman Umar baru ada perkiraan tahun kan. Sebelum tu tak ada perkiraan tahun. Orang Arab dia kira berdasarkan pada peristiwa besar yang berlaku kan. 3 tahun selepas peristiwa tentera gajah umpamanya kan. Jadi tahun kelima kenabian. Ya, tahun kelima kenabian. Jadi orang Arab pada zaman dulu mereka tidak begitu, orang kata apa, mengambil berat tentang tarikh ni. Tetapi saya boleh katakan ia berlaku yang kita kata disepakatilah. Ia berlaku sebelum daripada hijrah. Dekat-dekat nak hijrah dia berlaku, dan dia berlaku setelah daripada kewafatan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Masya-Allah. Okey, sehubungan dengan itu, Dr. Razaimi, bila doktor sebut tentang kewafatan ataupun kematian Khadijah binti Khuwailid, disebutkan dalam sejarah Nabi mengalami tahun kesedihan, amun huzn. Apa sebenarnya yang berlaku? Apa yang dimaksudkan dengan tahun kesedihan tu, dan adakah itu punca Nabi diisrakan, Nabi diangkat ke langit? Okey, baik. Tahun duka cita, amul huzun ni dipanggil sebagai tahun duka cita. Tahun duka cita ni, dia ada 2 peristiwa yang berlaku di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita tengok sebahagian daripada pengkaji-pengkaji moden, mereka masukkan 2 lagi peristiwa yang berlaku sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itu ulama-ulama sirah semasa yang moden ni apabila mereka bercerita tentang Isra' dan Mi'raj, mereka mengatakan Isra' dan Mi'raj ni merupakan tasliyah lir Rasul. Merupakan satu, orang kata apa? Satu hiburan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nya. Kenapa Nabi ni perlu hiburan pula? Kan? Kenapa Nabi SAW perlukan, orang kata apa, perjalanan? Kan? Jadi, saya melihat kerana di sana ada beberapa cabaran yang berlaku di dalam hidup Nabi SAW. Cabaran ni merupakan satu cabaran yang sangat besar. Betul. Satu cabaran yang sangat besar. Banyak berlaku, tapi antara yang besar empat ni. Yang pertama sekali ialah yang dipanggil oleh ulama sirah sebagai al-hisar al-iqtisadi. Pemulawan ekonomi yang berlaku. Pemulawan ekonomi yang berlaku terhadap orang Islam yang dikatakan oleh ulama sirah berlaku pada tahun ketujuh kenabian. Nabi SAW di Mekah 13 tahun kan? Ya, betul. Jadi tahun ketujuh kenabian ni berlaku satu pemulawan ekonomi. Sehingga kan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Fiqhus Sirah, dia mengatakan begitu hebatnya pemulawan pada zaman itu oleh orang-orang Quraisy dan konco-konconya, begitu hebat pemulawan sehingga kan orang-orang Islam pada masa itu terpaksa makan daun-daun kayu je. Disebabkan tak ada siapa yang nak berurus niaga dengan mereka. Sehingga kan satu riwayat yang datang daripada Abu Lahab, bapa saudara Nabi ni. Tapi dia sebut kepada orang-orang yang datang ke Mekah, dia kata, "Ya ma'syarat tujjar, ghalu ala ashabi Muhammad hatta la yudriku ma'akum syai'an ma'akum." Dia kata, "Wahai orang-orang yang datang meniaga, wahai orang-orang yang meniaga, ghalu ala ashabi Muhammad. Kalau nak jual barang, tolong jual mahal kepada sahabat-sahabat Muhammad supaya mereka tidak dapat apa pun yang ada bersama dengan kamu. Supaya dia orang tak dapat beli barang bersama dengan kamu." Jadi maksudnya, pemulawan ni berlaku, dia pakatan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Sehinggakan orang Islam pada masa tu terpaksa berhimpun di perkampungan Bani Hashim. Orang kata apa, menghimpunkan apa yang ada. Kalau ada makan, adalah. Tapi kebanyakan mereka lapar. Sehinggakan, dikatakan dalam kitab-kitab sirah, apa, pemulawan ini berlaku sehingga hampir 3 tahun berlaku pemulawan ini. Dahsyatlah. Dahsyat benda ni. Cuma ulama' berbeza pendapat lah. Apakah, bilakah berlakunya pemulawan ini? Ada yang kata seperti Musa bin Uqbah, dia mengatakan peristiwa pemulawan ini berlaku sebelum hijrah ke Habasyah. Ada juga seperti Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq kata, selepas daripada peristiwa Nabi SAW arahkan para sahabat untuk berpindah ke Habasyah. Jadi pemulawan ni benda yang berat. Benda yang sangat-sangat beban ke atas Nabi dan sahabat. Tetapi mereka sabar. Tapi Nabi SAW sebagai pemimpin umat, orang beriman dengan dia, sehinggakan orang terpaksa berdepan dengan situasi itu, menjadikan Nabi ni rasa beban, rasa berat. Tak larat Nabi ni. Tapi oleh kerana ini adalah amanah, risalah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi, maka Nabi laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kewafatan Khadijah. Kita semua tahulah Khadijah ni merupakan di antara orang yang Nabi SAW kenang. Walaupun dah lama wafat, sehingga Aisyah pernah sebut kan. Aisyah kata, apa lagi yang nak ingat kepada perempuan yang telah berumur, yang gigi pun dah tak ada. Sebab Nabi SAW memang ingat dekat Khadijah. Bila Nabi SAW sembelih haiwan, Nabi akan arahkan untuk diberikan kepada kawan-kawan Khadijah. Kenapa Nabi sayang dekat Khadijah? Antara benda yang Khadijah ni berikan kepada Nabi SAW, selain daripada Khadijah ni beri kasih sayang kepada Nabi, Khadijah memberikan kepercayaan kepada Nabi ketika kali pertama Nabi turun daripada Gua Hira. Ini semua kita pernah dengar. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis di dalam Sahih Al-Bukhari yang mana Aisyah menceritakan. Aisyah kata, ketika mana Nabi SAW, inna awwala ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihatu fi an-naum. Perkara pertama, antara perkara pertama yang Allah Ta'ala mulakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu ini ialah mimpi yang baik di dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subuh. Dan kata Aisyah, mimpi itu tak datang melainkan ia cerah, ia jelas seperti cahaya pagi. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Aisyah kata Nabi ini dijadikan, Nabi ni Allah Ta'ala jadikan dia suka bersendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Kemudian Nabi bersendiri di gua Hira. Jadi bila Nabi bersendiri di gua Hira, hatta ja'ahul haq. Saya ringkaskan hadis ni. Sebab kita, saya nak cerita tentang Khadijah ni penting dalam hidup Nabi. Hadis ni panjang, doktor. Ya, betul. Hadis ni kalau kita nak hurai mungkin makan masa sejam. Jadi sampai Aisyah kata hatta ja'ahul haq, sehingga datang kepada Nabi kebenaran. Dan kita pun tahu kisah tu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Jibril alaihi salam, sehingga Jibril peluk Nabi 3 kali dan suruh Nabi baca, dan akhirnya Jibril memberikan beberapa ayat daripada suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Kemudian dan beberapa ayat yang lain, kemudian Jibril pun beredar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam keadaan terpinga-pinga, kan? Tak tahu apa benda yang datang ni. Nabi tak tahu, tiba-tiba datang peluk dia, suruh dia baca. Kan? Jadi benda ni satu benda yang pelik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila sampai dekat rumah, ya, bila sampai dekat rumah aje, Nabi turun daripada gua Hira. Dalam ketakutan Nabi kata apa? Zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-ra'u. Dalam hadis ni kata mereka yang berada dalam rumah itu pun selimutkan Nabi dan tak cakap banyak. Tak tanya pun. Sehingga bila Nabi buka mulut bercerita, Nabi kata laqad khashitu ala nafsi, aku takut dengan diri aku ni. Ulama ada beza pendapat sikit lah kenapa Nabi takut. Ada yang kata Nabi takut terkena sihir, ada yang kata Nabi takut mungkin Nabi ni rasa diri dia nak meninggal dunia dan seumpamanya. Banyak tafsiran-tafsiran para ulama dalam masalah ni. Cuma yang pentingnya di sini adalah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata laqad khashitu ala nafsi, aku takut dengan diri aku. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yughzika Allahu abada. Tidak, Khadijah kata. Demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan mensia-siakan kamu. Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan kamu. Fa innaka latasilur rahim. Kerana engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal, engkau sentiasa menanggung bebanan. Wa taksibul ma'dum. Wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum, engkau sentiasa dapat membantu orang-orang yang susah. Ada macam-macam tafsiran. Ada yang kata taksibul ma'dum ni Nabi mampu untuk capai benda yang orang Arab lain tak boleh dapat. Begitu hebat dan begitu tekunnya Nabi. Ini Khadijah duk sebut ni. Nabi ni tekun. Ada yang kata taksibul ma'dum ni Nabi memberikan orang benda yang orang lain tak boleh bagi. Ada yang kata Nabi SAW pantang tengok orang yang susah, orang yang tak ada kemampuan, Nabi akan bantu. Wa taqrid dhaif, dan engkau sentiasa memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau sentiasa membantu perkara-perkara yang benar. Khadijah sebut benda ni, kan? Khadijah sebut benda ni dalam keadaan dia berdepan dengan Nabi. Tak ada siapa yang paksa dia cakap. Dia cakap dalam keadaan Nabi berada dalam keadaan baru balik ke rumah. Allah. Cuba bayangkan. Dia tak bebel. Dia tak bebel kat Nabi, kata yang pergi naik atas bukit tu apa. Dia tak kata. Itulah pasal saya dah kata dah. Jangan pergi naik. Ya. Jangan pergi panjat gunung. Awak pergi panjat gunung, siapa suruh? Contohnya kan. Jadi, dia tak cakap macam tu. Dia tak cakap macam tu. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah sekalian. Dia bagi satu benda. Perkataan yang tenang kat Nabi ni. Akhirnya Nabi fikir, betul juga. Takkan Allah Ta'ala nak sia-siakan aku? Takkan Allah Ta'ala nak kecewakan aku? Kerana selama ni aku ikut benda-benda yang Allah Ta'ala suruh. Benda-benda baik. Jadi ini benda sumbangan pertama Khadijah dalam dunia Islam. Menenangkan Nabi SAW. Bahkan bukan hanya Khadijah lah, isteri lain pun. Macam Aisyah pun ketika mana orang tanya Nabi, orang tanya tentang Nabi pada Aisyah. Kaifa kana khulukun Nabi? Macam mana akhlak Nabi SAW? Apa kata Aisyah? Kana khulukuhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi benda yang orang kata apa, yang disebut oleh isteri Nabi ni menunjukkan memang akhlak Nabi ni baiklah kan. Saya selalu bagi contohlah kan, kita ni yang dah kahwin ni kan, yang tahu perangai kita yang sebenarnya isteri kita lah kan. Ah, betul. Yang tahu luar dan dalam perangai. Kan? Jadi bayangkan kalau satu hari orang tanya kan, "Eh, Syekh." Orang tanya isteri kita kan, "Macam mana Rora kat rumah macam mana?" Saya ingat kalau isteri saya kata, "Bolehlah." Itu pun dah seribu rahmat. Itu pun dah seribu rahmat. Bolehlah. Itu pun dah seribu rahmat. Kan? Tapi Khadijah binti Khuwailid, Aisyah radhiyallahu anha, isteri-isteri Nabi ni, mereka menjawab dengan baik kerana akhlak Nabi tu memang tidak ada tandingannya. Ha? Jadi akhlak Nabi merupakan akhlak yang tertinggi. Baik. Kemudian Khadijah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal, sumbangan nombor dua yang terbesar. Sebab Nabi tak tahu, Nabi confused, apa yang datang ni? Sebab Jibril datang pun dia tak ada bagi tahu, "Ya Muhammad, engkau dilantik menjadi rasul, engkau dilantik menjadi nabi. Ya, aku adalah Jibril." Dia tak bagi tahu macam tu. Dia datang dalam keadaan dia bagi aja. Dia peluk dulu, lepas tu dia bagi, lepas tu dia pun beredar. Jadi Nabi terpinga-pinga kan, sehingga apabila Khadijah, ya, orang apabila Khadijah datang bawa Nabi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni tuan-tuan, bila dia dengar daripada Nabi, dia kata, "Ya bana akhi madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang kau nampak? Dalam hadis tu Bukhari kata, Nabi SAW menceritakan kepada Waraqah apa yang dia nampak. Fa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Nabi bagi tahu. Kemudian Waraqah kata, "Hadan namus alladhi nazala Allahu ala Musa." Yang tu namus yang Allah Taala turunkan kepada Musa. Jadi akhirnya Waraqah ni bagi tahu dekat Nabi yang dia adalah nabi. Ya, dia mengakui. Dia mengakui, dia kata, "Ya laitani fiha jazaa." Ayat dia. Dia kata, kalau kita ikut dalam hadis Bukhari tu, Aisyah kata, dia kata, "Wa kana mra'an wa kana shaykhan kabiran qad ami wa kana mra'an tanassara fil jahiliyah." Waraqah bin Naufal ni merupakan orang yang tua yang telah buta matanya, dan dia ni pengikut ahli kitab di zaman tu. Yeah. Kerana pada zaman tu masih ada lagi saki-baki ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Waraqah ni orang cerdik, orang bijak. Yeah. Dia orang Arab. Tapi dia tak setuju dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Quraisy pada masa itu. Dia mengembara pergi ke Syam sehingga dia berjumpa dengan kitab. Dia baca Taurat. Dia baca Injil. Wa kana yaktubu bil Ibraniyah, masya-Allah wa yaktub. Dia boleh berbahasa, dia boleh baca bahasa Hebrew. Jadi bila dia baca kisah-kisah Nabi terdahulu, dia dengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak terkejut pun. Dia tak terkejut. Dia kata, "Itu namus." Namus ni dalam bahasa Arab maksudnya pembawa khabar rahsia. Mungkin dalam kitab-kitab terdahulu, Jibril ni dipanggil namus. Kerana dia bawa wahyu. Wahyu ni rahsia kan? Rahsia antara Allah dengan Nabi. Kemudian barulah Nabi bagi tahu kepada kita. Jadi, dia tak terkejut pun. Dia tak ada kata, "Ha, nampak benda tu ha? Ish, tiga kali Jumaat matilah ni." Dia tak ada kata macam tu. Lain sebab orang ada ilmu ni. Sebab dia baca kitab. Dia baca kitab. Dia tahu Nabi akhir zaman akan muncul. Sebab itu kalau kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara jelas bagi kita lah, yang mana Allah Taala bagi tahu secara jelas orang-orang ahli kitab ni. Mereka yang ada kitab, mereka tahu ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Kita ada anak ni, kita tahulah kan. Kita ada anak ni, kita tahu. Kalau katalah kita pergi kenduri ke, kan? Kalau kita orang kata apa? Pergi kenduri, daripada jauh dah. Daripada jauh kita dengar bunyi budak menangis. Kita tahu dah lengguk suara menangis tu anak kita ke bukan. Macam anak aku ni. Bukan. Ini lain dia punya pitching. Kalau anak kita, ini anak aku ni. Kan? Sebab kita tahu pitching dia. Itu anak kita yang dah lahir. Allah Ta'ala sebut, "Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Bahkan Adi bin Hatim kata, mungkin lebih lagi kami kenal Nabi daripada anak kami. Kerana anak kami, kami tak kenal melainkan setelah dia lahir. Sedangkan sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam kitab sebelum daripada Al-Quran, diceritakan dengan jelas sehingga sebelum dia lahir pun kami dah kenal dia. Jadi ini di antara sumbangan Khadijah lah. Bila Khadijah ni wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa sedih, dan begitu juga kewafatan Abu Talib. Ini peristiwa yang ketiga yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila wafatnya Abu Talib, bila mati aja Abu Talib ni, ada dua kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sedih kerana dia bapa saudara Nabi. Nabi sedih kerana dia bapa saudara Nabi, kerana dia banyak membantu dakwah Nabi. Yang kedua, Nabi sedih kerana dia mati dalam keadaan tidak menerima Islam. Sehingga kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya am qul la ilaha illallah kalimah wa hajju biha laka indallah. Dia kata, wahai ayah saudaraku, kau sebutlah la ilaha illallah. Kau sebutlah la ilaha illallah, satu kalimah yang aku boleh jadikan ia sebagai berhujah, alasan untuk aku berhujah di hadapan Allah untuk menyelamatkan kamu. Jadi bila Abu Talib ni meninggal, tidak ada lagi orang yang nak memberi ruang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di Mekah, dan dia mati pun dalam keadaan tidak menerima Islam. Jadi benda ni menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Cuma para ulama sirah, terutamanya ulama-ulama yang mengkaji tentang fiqh sirah, pengajaran daripada sirah, mereka berbincang apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sebab Khadijah dan Abu Talib ni meninggal dunia sebelum daripada kemenangan Islam. Kan? Saya teringat dulu lah masa saya belajar kat Jordan dulu. Tahun 2014 aku tak silap saya. Ramadan 2014 merupakan di antara Ramadan yang bagi saya Ramadan yang bersejarah lah. Sebab di Ramadan yang terakhir saya berada di Jordan pada masa tu, saya nak balik dah masa tu. Jadi masa tu pun orang kata apa, Israel serang Palestin. Dan masa tu Israel macam kalah sebab tak boleh masuk kat Gaza tu kan. Jadi tengah bersemangat ni. Jadi bila Israel tengah serang Palestin, Jordan ni dia dekat je dengan Palestin. Jordan dia sangat dekat. Sangat dekat. Aman tu dengan Baitul Maqdis 68 km je. Memang ada tulis pun. 68 km. Sangat dekat. Cuma kita rasa jauh sebab international border lah. Sebab ada sempadan antarabangsa menjadikan kita rasa dia jauh. Cuma bila serangan tu berlaku, Palestin ni dia berjuang sendirian. Tak ada negara Arab yang nak bantu dia. Walaupun kena bom, kena tembak, dia buat sendirian je. Jadi bila malam-malam, orang kata apa, saya ni duduk Jordan, lepas berbuka ni cari masjid lah untuk berterawih. Bawa anak-anak, mesti anak dua orang dengan isteri lah. Mana kita nak pergi salat malam ni? Kita nak cari yang ada tazkirah sedap sikit kan? Sebab waktu Palestin kena serang ni. Jadi kami pun pergi dekat satu masjid. Dekat Amman tu ada satu masjid. Masjid tu dikatakan, orang duk cakap lah, dia kata malam ni Sheikh Ahmad Naufal nak bagi kuliah, nak bagi tazkirah. Saya kata, oh, Ahmad Naufal bah, kan? Ahmad Naufal ni jenis semangat sikit kan? Dia orang Palestin, tapi dah jadi warga negara Jordan lah. So dia semangat lah. So kami pun pergi situ kan, dengar tazkirah di situ. Dia bagi tazkirah, antara tazkirah yang saya dengar lah, yang berbekas pada jiwa saya sampai hari ni. Dia kata, hari ni sedara kita yang berada di sebelah kita kena bom, kena bunuh, kena tindas, iaitu di Gaza. Hari ni dia kata pemimpin Arab tak ada buat apa, tidur. Dia kata, kalau orang tanya saya, kenapa pemimpin Arab tidur? Perlukah untuk dikejutkan? Saya kata, tak payah kejutkan. Biar tidur. Dia kata. Saya macam terkejut lah kan. Pasal apa? Dia kata, biarlah orang Palestin tu berjuang sendirian. Dia kata, biarlah orang-orang Palestin tu lawan dengan Israel tu. Tak ada orang tolong pun. Tak payah tolong. Kalau tolong tak ikhlas pun tak payah tolong. Dia kata, kerana apabila datang kemenangan daripada Allah, maka mereka tidak memuji, melainkan hanyalah memuji Allah Azza wa Jal. Maka tak ada siapa nak claim dia menang pun sebab aku. Sebab aku tolong. Tak ada siapa boleh claim macam tu. Tak boleh buat maka, hashtag dan claim lah. Dan claim tak ada lah kan. Jadi, di antara pengkaji-pengkaji sirah, antaranya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia menyebutkan benda ni ketika berbicara tentang isu Khadijah dan Abu Talib wafat sebelum kemenangan Islam, sebelum hijrah. Kenapa? Kerana dia kata, supaya nanti orang tak kata Islam ni menang sebab ada dua orang ni. Tak ada dua orang ni, tak menang dia. Betul. Jadi Allah Ta'ala matikan hikmah dengan hikmah dia. Allah Ta'ala jadikan kemenangan Islam tu memang betul-betul orang tak jangka. Memang betul-betul dengan bantuan Allah Azza wa Jal. Bukan dengan bantuan manusia yang kaya, bukan dengan bantuan manusia yang berkuasa, bukan kerana apa pun, tetapi kerana Allah Ta'ala nak kemenangan itu pada Nabi-Nya. Maka orang tak boleh claim, ni kemenangan saya, ni saya punya sebab, hampa kena berterima kasih dengan saya. Tak ada. Semuanya berlaku dengan ketentuan Allah. Kesemuanya berlaku dengan perjuangan orang-orang yang ikhlas bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak katalah Khadijah tu tak ikhlas pula kan. Tapi Khadijah orang yang hebat, cuma Abu Talib lah dia tak Islam kan. Nanti ada orang katalah Islam menang sebab orang bukan Islam lah yang tolong. Maka Allah Taala menutup ruang itu dengan hikmah, mematikan Abu Talib sebelum daripada kemenangan Islam. Dan yang keempat yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam duka cita ialah apabila Nabi balik daripada Taif. Ya, tragedi Taif. Ini satu tragedi ataupun ini satu peristiwa yang sangat-sangat memberi kesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Bukhari, bila kita tengok dalam hadis Bukhari, Aisyah pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, hal laqita yawman ashadda min yaumi Uhud?" Dia kata, Aisyah tanya Nabi. Nabi dia tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, pernah tak engkau bertemu dengan satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya, yang lebih dahsyat sakitnya berbanding hari Uhud?" Nabi jawab, Nabi ada. Nabi SAW. Kan? Sebab Uhud ni kita tahulah, Nabi SAW memang habis pedih ya, habis teruk. Habis teruk dah. Sebab Nabi dua biji kan, dua biji daripada mirfar yang besi ya, yang bulat-bulat tu, masuk dalam pipi Nabi kan. Darah. Sehingga sahabat tarik dengan gigi sampai tercabut gigi sahabat tu kan. Abu Baidah kalau tak silap kan. Jadi sahabat pun ramai yang syahid. Ya, sahabat pun ramai yang syahid. 70 orang kalau tak silap syahid. Di medan Uhud, antaranya pak saudara Nabi lah, iaitu Hamzah dan juga Hanzalah. Mus'ab bin Umair juga antara yang terkorban. Begitu juga ayah kepada Jabir, Abdullah Al-Ansari juga terkorban. Jadi peristiwa Uhud sebenarnya peristiwa yang menyakitkan. Peristiwa yang menyedihkan. Sebab tu Nabi SAW sebelum wafat pun Nabi pergi ziarah orang yang berada di Uhud, syuhada Uhud kan. Yeah. Cuma saya nak bagi tahu, bila Nabi SAW ditanya dengan Aisyah dengan soalan tu, Aisyah tanya ni sebab memang Aisyah nak tahulah dalam perjalanan dakwah ni apa yang paling sakit yang Nabi pernah rasa. Sama jugalah kalau kita jumpa orang kan, kita tanya pendakwa-pendakwa hebat yang banyak cabaran ni, kita akan tanya benda yang sama. Bukan untuk kita down kan dia, tapi kita nak ambil semangat dia. Macam mana dia boleh survive benda ni? Aisyah tanya, apa benda yang paling sukar? Sebab sekadar yang dia tahu, hari Uhud lah. Maka Nabi kata, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqit. Wa kana ashadda ma laqitu yawmal aqabah. Hina aradtu nafsi ala ibn Yalil bin Abdi Kulal." Okay, maka Nabi kata, perkara yang paling dahsyat yang aku pernah tempuh daripada kaummu wahai Aisyah ialah pada hari Aqabah. Itulah. Sebahagian ulama kata Aqabah ni Mina, tapi sebenarnya kalau ikut pendapat sebahagian, dan saya setuju dengan pendapat ni, Aqabah ni satu kawasan di Taif. Yang mana Nabi SAW sebut lepas tu, dia kata, ketika mana aku menawarkan diriku kepada Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulan. Ini pemimpin Taif. Pemimpin Taif, Nabi SAW berikan tawaran kepada dia. Nabi berikan tawaran untuk menerima Islam. Tapi dia tak terima. Falam yujibni ila ma arat. Dia tak terima apa yang aku nak. Dia tak terima apa yang aku tawarkan. Bila dia tak terima, dalam kitab, dalam kitab-kitab sirah diceritakan, Nabi SAW ni dibalingkan batu. Orang baling batu kat Nabi. Baling batu, baling batu, baling batu. Kemudian Nabi pun terjatuh. Kan Nabi terjatuh dengan Zaid. Saya bila baca kisah ni, saya rasa macam, okay, baling batu. Tapi tak ada siapa yang mati. Dua orang ni pun. Nabi yeah. dengan Zaid tadi lah. Ya. Yeah. Tapi kenapa benda ni jadi macam Nabi kata sakit? Sebab Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, فَانْتَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُمٌ عَلَى وَجْهِ. Aku beredar daripada Taif dalam keadaan aku duka cita. مَهْمُمٌ عَلَى وَجْهِ. Aku rasa duka cita, aku rasa sugul, aku rasa serabut, aku rasa sedih. فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ ثَعَلِبْ. Nabi kata, aku tak sedar ke mana aku pergi. Aku tak sedar kaki aku melangkah bawa aku ke mana. Sehinggalah aku sampai di satu tempat yang bernama Qarnu Sa'alib. فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَضَلَّتْنِي, kata Nabi. Tiba-tiba aku tengok ada awan duk payung aku. Ada awan duk payung aku. Kemudian, Nabi kata, فَنَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا هُوَ جِبْرِيلَ. Aku tengok dalam awan tu ada Jibril pula, dia kata. Jibril pun bagi salam kat aku. Lepas tu Jibril kata, ya Muhammad, inna rabbaka qad sami'a qawla qawmika laka wa maraddu alaik. Eh Muhammad, Allah Ta'ala dengar apa yang kaum kau sebut pada engkau. Allah Ta'ala tahu apa yang diorang buat pada engkau. Dan Allah Ta'ala hantar malaikat yang jaga bukit untuk kau berikan apa saja arahan pada dia. Malaikat jaga bukit pun bagi salam kat Nabi. Dia kata, eh Muhammad, kau bagi arahan apa? In syi'it utbiq alaihim al-akhshabain. Kalau kau mahu, wahai Muhammad, aku akan hempapkan ke atas mereka ni bukit akhshabain. Jadi, Nabi kata apa? Bal arju ayyakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Tetapi aku, Nabi kata janganlah, kerana aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka ini kaum yang menyembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik kepadanya. Jadi Nabi tak nak diambil tindakan kepada orang Taif. Tapi kalau kita tengok balik kisah ni kan, kalau kita tengok balik kisah ni, tak ada siapa yang mati pun. Kan? Kalau kenapa, okay, logik akal kenapa, kita lah. Ya, ya. Tapi kenapa Nabi kata ini sakit? Sebab kita apa? Tengok balik dalam riwayat At-Tabarani. Walaupun sanad hadis ni daif, tapi daif dalam sirah ni, daif ringan ni kita boleh guna untuk selagi mana dia bukan daif berat lah, daif ringan kita boleh guna untuk melengkapkan kisah. Dalam kisah Uhud ni, dalam kisah Taif ni, Nabi doa, satu doa yang selalu kita baca. Dalam doa tu ada sebab, ada orang kata ada petunjuk kenapa Nabi rasa sakit. Apa Nabi kata? Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري. Nabi kata, ya Allah, kepada engkau aku mengadu lemahnya kekuatanku. Ya Allah, kepada engkau aku mengadu begitu kurang pandang, begitu kurangnya taktik aku dalam berdakwah, strategi aku dalam berdakwah. Wahawani 'alan nas, dan begitu hinanya aku pada pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang paling penyayang. Ila man takiluni. Ini isyarat dia. Wahai Tuhan, kepada siapa kau nak serahkan diri aku? Kau nak serahkan diri aku pada siapa, wahai Tuhan? Ila ba'idin yatajahamuni. Adakah pada orang yang jauh, yang sentiasa tak mesra dengan aku, au ila aduin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang kau jadikan diri aku berada di bawah kuasanya. Jadi Nabi SAW waktu ni Nabi rasa beban, Nabi rasa berat, walaupun tak ada siapa mati. kerana jalan dakwah tu tak nampak dah ke mana dia nak pergi. 13 tahun dekat Mekah. Kan? Tak nampak jalan. Pergi ke Taif pun tak nampak jalan. Sehingga kan, dikatakan dalam kitab sirah, setiap tahun bila orang buat haji pada zaman jahiliah, Nabi pergi ke Mina. Nabi pergi. Nabi ajak orang. Setiap kemah Nabi masuk, Nabi ajak orang untuk terima Islam. Tak ada siapa dengar. Orang reject. Ini benda yang menyakitkan. Bagi seorang pendakwah, ni benda yang menyakitkan. Iaitu bila kita nampak ruang dakwah kita tu tak nampak jalan. Itu yang orang mati dalam perang Uhud tu, Ustaz. Itu juga menyakitkan. Tetapi bagi seorang pendakwah, apabila ada yang terkorban di dalam dakwah, kita sedih. Tetapi selagi mana Madinah menjadi asas kepada pembentukan generasi untuk sayang kepada Islam, paling tidak kalah perang Uhud, Nabi balik, bina balik kekuatan. Akan ada yang akan menggantikan. Ada jalan. Ada jalan, ada tempat untuk dibina Islam, ada ruang untuk ditarbiah pemuda-pemuda Islam. Tapi bila mana berada dalam situasi Taif dan Mekah, tak ada ruang. Nak bawa ke mana? Buntu. Ni doa Nabi. Tapi akhirnya Nabi bangkit balik semangat. Dan akhirnya Nabi Allah Ta'ala pertemukan dengan orang-orang daripada Madinah, dan akhirnya mereka menerima Islam dan suburlah Islam di Madinah. Maka berlakulah peristiwa hijrah. Tapi selepas daripada semua yang berlaku ni, empat benda yang berlaku dalam hidup Nabi yang sangat memberi kesan kepada hidup Nabi ni, bila berlaku je benda-benda ni, maka Nabi SAW dibawa oleh Allah Azza wa Jal untuk diisra' dan mi'rajkan. Begitulah lebih kurang ceritanya. Ya, betul. Dan jangan ya. Allah tersentuh. Dan di situlah Nabi Muhammad SAW mendapat satu panggil apa, motivasi. Dan bila Rasulullah pulang, ketika itulah lepas tu banyak berlaku peristiwa bersejarah seperti hijrah dan sebagainya. Yeah. Dr. Rozaimi, sekarang ni tibalah masanya untuk saya bertanya soalan yang ditunggu-tunggu. Iaitu top 10 kisah palsu ataupun kisah tidak sahih berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Tapi sebelum kita kongsikan top 10 tersebut, kita tengok video ni dulu sebab saya ada nak kongsi satu Quran yang sangat cantik untuk dimiliki oleh semua orang. Dan Dr. Rozaimi, anda ada hadiah untuk Dr. Rora juga untuk Quran tersebut. Kita tengok video ni dulu. Quran ni nama dia Al-Amin Kalamin Idris, hasil keluaran Quran Humaira. Dan cantiknya Quran ni, dia sangat eksklusif dan nampak eksekutif. Selain daripada figure-figure yang korang akan dapat, yang paling penting adalah Quran ni, guys. Ya Allah, Quran tu sendiri memang Masya Allah kalamullah. Dan design dia, wow, sangat eksekutif. Cantik kan? Dan kalau nak buka, dia ada zip dia. Dan dalamnya, Masya Allah, ada tagging lagi. So, kat sini, kita boleh tengok berdasarkan kepada tagging-tagging yang ada. So, kita boleh terus belik ke muka surat tersebut. So, kalau korang nak tahu dan dapatkan Quran ini, boleh pergi ke website quranhumaira.com, Facebook dan Instagram Quran Humaira, dan boleh check it out juga di Humaira TV. Okay, sekarang tiba masa yang ditunggu-tunggu, top 10 kisah tidak sahih ataupun kisah palsu berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Sebab Dr. Rora, saya ingat masa kita buat top 10 kisah palsu tentang sirah Nabi, top 10 hadis palsu tentang Ramadan, mencanak ramai orang suka. Jadi kita teruskan tradisi ini. Silakan Doktor, tempat ke-10, apakah kisah tidak sahih ataupun palsu berkaitan Isra' dan Mi'raj? Okay, saya tak susun ikut apa, saya tak susun ikut turutan ikut populariti lah. Saya tengok antara yang apa orang kata, antara yang kita biasa dengar lah, yang biasa kita dengar tetapi tidak sahih eh, yang berkaitan dengan apa, yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ni adalah antaranya lah, iaitu satu riwayat yang mana menceritakan Nabi SAW dikejar oleh Ifrit pada malam Isra' dan Mi'raj. Nabi kata bila dia kejar aku dengan apa, dengan api, Jadi bila aku tengok dia masih kejar lagi sehingga Jibril ajar doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat berbeza-beza dalam masalah ni, tetapi riwayat yang menyebutkan ia berlaku pada malam Isra adalah riwayat yang sanad dia terputus, dhaif lah. Dia tak sampai pada tahap palsu lah, dia dhaif. Itu yang biasa kita dengar lah. Sewaktu kita biasa dengar ceramah Isra dan Mi'raj. Okay, itu yang pertama. Yang seterusnya tempat ke-9 yang tadi lemah. Okay, seterusnya doktor. Kemudian adalah kisah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan perempuan yang diperlihatkan dengan seorang tua. Tua sehingga kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa itu, kan baru Jibril bagi tahu dia adalah itu adalah dunia. Umur dunia ni sekadar umur perempuan tu lah nak hidup berapa lama. Ini juga adalah riwayat yang tidak sahih, riwayat yang dhaif. Kerana ada perawi dia yang tak dikenali dalam sanad itu. Okey. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada kisah iblis. Dia panggil Nabi, Nabi tak tahu siapa. Dia panggil Nabi. Lepas tu Jibril beritahu yang panggil engkau ni untuk engkau pergi dekat dia adalah situ sebenarnya adalah iblis. Ini pun riwayat yang dhaif juga. Ini adalah riwayat yang tidak sahih. Sehingga kan Ibnu Katsir kata riwayat ini ada gharabah, ada keganjilan wa nakarah, dan ada benda yang pelik di dalam riwayat ini, tak macam riwayat perawi-perawi yang ramai. Okey, itu di antara berapa dah? Itu dah 3 dah. Oh, 3 dah. Tujuh. Okey. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan tentang satu kaum yang Nabi diperlihatkan dengan satu kaum yang suka yang potong kulit mereka, kemudian diletakkan kulit tu pada makanan. Pada mulut untuk dimakan. Bila ditanya siapa tu, itu adalah golongan-golongan yang suka mencela orang. Dia suka mencela orang. Lamazun, orang yang mencela orang lain, yang mencaci orang lain. Ini adalah riwayat yang dhaif. Syekh Al-Huwaini menyebutkan ia adalah riwayat yang tidak sahih. Okey, kemudian ada satu lagi tempat ke-6. Yang tempat ke-6 dah tempat ke-6 dah. Okey. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan di atas meja makanan mereka itu dengan daging yang elok. Dan tetapi mereka tetap mencari bangkai-bangkai yang berada di tepi-tepi mereka. Daging yang elok tetap dimakan. Sehingga ditanya, kenapa mereka lakukan begini? Sehingga Jibril kata, ini adalah golongan-golongan penzina, sedangkan mereka itu ada jalan yang halal, iaitu pasangan mereka yang mereka telah berkahwin, tapi mereka tak ambil yang baik itu, tetapi mereka mencari bangkai-bangkai. Mereka mencari bangkai-bangkai. Ini riwayat yang dhaif juga. Didhaifkan oleh Syekh Al-Huwaini. Kemudian, itu yang nombor 7. Yep. Kemudian, nombor 5. Tempat kelima. Okay. Tempat kelima ialah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan. Mula-mula dalam riwayat tu disebut, riwayat ni panjang. Nabi menangis pada satu hari sehingga Ali dan Fatimah datang jumpa Nabi. Ditanya kenapa menangis ya Rasulullah. Lepas tu Nabi cerita bagaimana orang perempuan yang diseksa di dalam neraka. Antaranya yang digantung terbalik, ada yang dicangkuk dia punya payudara dan seumpamanya. Riwayat-riwayat ini menyebutkan sebab mereka diseksa itu adalah mereka yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Okay. Jadi riwayat-riwayat ini sebenarnya adalah riwayat yang tidak diliwayatkan, tidak tanpa atau dinukilkan tanpa sanad. Dalam kitab Az-Zawajir disebutkan kisah ini tapi tak ada sanad. Begitu juga dalam kitab Al-Kabair juga dinukilkan tanpa sanad. Yang ada sanad pula diriwayatkan oleh pengarang kitab Syiah. Ada sanad tapi pengarang kitab Syiah yang letakkan sanad, tetapi sanad itu adalah sanad yang penuh dengan perawi yang tak dikenali. Jadi kita kata riwayat ini adalah riwayat yang tidak ada asalnya, tidak ada sanad di sisi ahli sunnah yang diketahui. Saya setakat yang saya carilah, saya tak jumpalah sanad dia. Ini tidak ada asal. Ya, riwayat ini tidak. Okay. Ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan payudara wanita itu digantung, ya. Tapi dia juga daif, dia riwayat lain lah. Tapi dia, dia tak sepanjang riwayat yang pertama tadi tu. Okay. Juga menyebutkan tentang orang perempuan ni dia punya payudara digantung, tetapi ini adalah riwayat yang datang daripada Jalur Abi Harun Al-Abdi, dia adalah perawi yang daif, juga tidak sahih. Kemudian nombor berapa? Ini tempat keempat. Tempat keempat. Okey. Tempat keempat ialah ada satu riwayat yang menyebutkan yang mana dia kata diciptakan mawar yang warna putih itu daripada peluh Nabi, manakala diciptakan mawar merah itu daripada peluh Jibril, dan diciptakan mawar kuning itu daripada peluh Burak. Ini adalah riwayat yang tidak sahih. Bahkan Al-Imam Syaukani di dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, Fawaid Majmu'ah di dalam apa ini, kitab-kitab yang di antara kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu, Al-Fawaid Al-Majmu'ah, dia mengatakan bahawa riwayat ini adalah riwayat yang palsu. Jadi kalau kita tengok pun sebenarnya macam macam pelik lah kan, lain macam lain macam lah dia punya, dia punya kisah tu, sebab dia kata peluh pula boleh jadi mawar, boleh jadi mawar kan. Sebenarnya kalau kalau Allah Ta'ala nak jadikan tu tak pelik lah, tapi kita tak pernah dengar lah benda tu kan. Kita tak pernah dengar benda tu. Ini adalah riwayat yang yang maudhu. Ada riwayat yang lain, lafaz yang lain, iaitu dia kata dalam riwayat tu, lailata usriya bi ila as-sama saqata ila al-ard min 'araqi fanabata minhu ward. Pada malam aku diisrakan ke langit, maka jatuh di atas bumi daripada peluhku dan telah tumbuh daripada dia mawar. Jadi Ibn Adi mengatakan ni datang daripada Jalur Ali dan ia adalah riwayat yang palsu. Tak sahih lah, palsu. Jadi kita tak dengar lah, tapi ada benda tu kan. Di dalam kitab-kitab yang menghimpun hadis palsu, dia orang ada sebut benda ni. Baik, kemudian tempat ketiga. Tempat yang ketiga adalah satu riwayat yang menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di Arash ada tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Dzun-Nurain. Yuqtalu dzulman, adi dibunuh dalam keadaan zalim. Nabi kata, "Lailata usriya bi ra'aitu 'ala al-Arash la ilaha maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Dzun-Nurain, yuqtalu dzulman." Pada malam aku diisrakan, aku melihat di Arash itu ada tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Bakar pun ada nama ke Arash, Umar pun ada, Umar Al-Faruq, Uthman pun ada, Uthman Dzun-Nurain, yang dibunuh secara zalim. Yang mana riwayat ni dia datang daripada Jalur Abdurrahman bin Affan, yang mana dia kata Ibn Hajar dialah yang tertuduh mereka hadis ni. Jadi, nama Ali tak ada. Nama Ali tak ada kan? Pelik juga kan? Nama Ali tak ada kan? Macam. Mungkin ada nama Ali, mungkin dia diringkas, saya tak pasti. Tapi yang ni memang disebut di dalam kitab Tanzihus Syariah. Karya Ibn Iraq ataupun sebagai ulama sebut Ibn Arraq Al-Kinani. Baik, itu di antara kisah yang tidak sahih juga. Kemudian, Nombor dua. Iaitu kisah yang mana kita dengar masa kecil-kecil dulu, iaitu bila Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha aje, kan, dibacakan kepada Nabi itu bacaan tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Kan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu, dia kata Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salih. Kan? Tapi riwayat ini tidak ada asalnya lah. Tidak ada asalnya. Oh, itu kisahnya. Sebab biasanya duk dengar, itulah asal-usul tahiyat akhir. Sebenarnya memang glamour lah riwayat tu kan. Tapi riwayat ini sebenarnya bila kita cari dia punya, kita kata dia punya asal, tak ada kita jumpa dalam riwayat kitab-kitab yang bersanad. Okay. Tidak ada kisah-kisah yang bersanad, saya tak jumpa lah. Ya? Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita tengok dalam apa, sebenarnya ramai orang apa, orang bertanya juga kalau kita tengok laman web yang menghimpunkan fatwa-fatwa semasa kan. Saya tunjuk Islam QA lah yang diselenggara oleh Syekh Al-Munajjid ni, dia pun kata tidak ada asal. Dia pun kata tidak ada asal. Yang betulnya bacaan tasyahud itu Nabi SAW ajar pada para sahabat. Dia bukan datang daripada malam Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Okey. Nombor satu. Nombor satu ialah kisah yang glamour lah. Yang itu yang mana kita biasa dengar Nabi SAW bila naik ke Sidratul Muntaha, Nabi dilarang untuk mencabutkan capalnya. Oh. Ingat tak? Ada orang sebut kan? Yeah. Yang ni lah riwayat yang tidak sahih juga, sehingga kan Laknawi, seorang ulama hadis daripada India, dia kata apa? Dia kata walinadhkur hahuna ba'd al-qasas allati akthara al-u'adhu zamanina dhikraha fi majalisihim wa'diyah wa zannuha umuran thabitah ma'a kauniha mukhtalaqah mawdu'ah. Dia kata marilah kita sebut di sini beberapa kisah-kisah yang mana penceramah di zaman kita banyak menyebut di dalam majlis-majlis nasihat mereka, dan mereka menyangka ia adalah perkara yang sahih, sedangkan ia itu adalah rekaan dan palsu. Antaranya faminha antaranya ma yadhkuruna min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam usriya bihi lailatal mi'raj ila as-samawatil ula wa wasala ila al-'arsy al-mu'alla arada khal'a na'alaihi akhdhan min qawlihi ta'ala li sayidina Musa. Dia kata di antaranya adalah apa yang mereka sebutkan, Nabi ketika diisrakan pada malam Mi'raj ke langit yang tinggi, dan Nabi bila sampai ke arasy yang tinggi, Nabi nak buka selipar dia kerana mengambil daripada firman Allah lah. Itu Nabi Musa bila bertemu dengan Allah di bukit tu, Allah Ta'ala kata fakhla'an alai kan, hendaklah kamu buka sepatu kamu. Okay, kemudian tiba-tiba ada, bila Nabi nak buka je, satu seruan datang daripada atas. Dia kata, ya Muhammad, la takhla'na alaik. Jangan buka selipar. Kata, jangan buka selipar kamu lah. Fa'inal arash yatasharraf biqudumika mutana'ila. Kerana arash itu menjadi mulia lah. Kerana kedatanganmu dalam keadaan memakai selipar. Jadi, Nabi SAW dikatakan pakai selipar. Tak dilarang untuk buka selipar ni, adalah riwayat yang tidak sahih. Demikian yang disebut oleh Syekh Al-Laknawi. Atau pakai selipar ke tak? Kita kata kita tak tahu. Tak nampak. Tak ada riwayat. Jadi kita tak boleh cerita benda raib. Benda raib ni kita ada, hanya berpada. Tak bolehlah kita pernah-mana. Ya. Kita hanya berpada dengan apa yang ada dalam nas. Kalau orang tanya kita, kita kata kita tak tahu. Kan? Kita kata kita tak tahu, saya tak tahu. Kerana tak disebut di dalam riwayat-riwayat yang sahih yang ada. Wallahu'alam. Masya Allah, itu dia top 10 tentang kisah tidak sahih mengenai Isra' dan Mi'raj. Cuma Dr. Rozaimi, bila duk sembang pasal adanya kisah-kisah tak sahih, dia kata, bapak banyak tak sahih, lepas tu apa yang sahih? Kan? Cuma mana doktor? Sebenarnya kisah yang sahih ni banyak lah kan? Kalau banyak. Kita tengok kisah-kisah yang kita dengar, antaranya, bila Nabi SAW nak Isra' dengan Mi'raj, Nabi dicuci jantungnya. Nabi dicuci belah dada tu, itu sahih. Yang tu kita cerita tak apa, sahih. Kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW naik burak. Naik burak kan, jadi burak merupakan, Nabi kata, satu tunggangan fauqal himar wa dunal bagal. Ini pun sahih juga. Iaitu sifat burak ni, dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada baral. Ini sahih. Ini sahih. Baral ni apa? Baral ni campur kuda dengan campur kuda. So itu sahih. Kemudian yang ketiga yang sahih, dia sepantah kilat lah. Yadahu hafirahu muntaha tarfih. Dia punya langkah tu sejauh mata dia memandang. Itu sahih. Okay. Kemudian warna burak ni warna apa? Warna putih. Itu pun sahih. Pun sahih, eh? Oh. Sahih. Kemudian, Nabi SAW diberikan pilihan. Antara pilih susu ke pilih arak? Nabi pilih susu. Itu sahih, eh? Itu sahih. Nabi pilih susu. Sehingga kan dikata, kalau kau pilih arak, habislah rawat umat tu. Umat kau akan menjadi sesat lah. Sebab semua pakat minum arak belaka. Nabi pilih susu. Kerana itu adalah fitrah. Ikhtar tal fitrah. Kamu memilih fitrah. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan dengan Nabi Musa sedang salat di kuburnya. Itu juga Itu juga riwayat yang sahih. Kemudian benda-benda yang Nabi nampak pada malam Isra' dan Mi'raj, ada yang sahih. Antaranya adalah kaum yang memakai kuku daripada nuhas, daripada tembaga, yang mana mereka mencarikan wajah mereka dan dada mereka. Yang ni siapa dia? Yang ni orang yang suka mengumpat dan suka sini yang membawang ni. Ya, memburukkan memburukkan manusia. Yang ni riwayat Abu Daud. Ini adalah riwayat yang sahih. Kemudian kisah Nabi SAW nampak Dajjal pada malam Isra. Nabi kata badan dia besar. Badan dia besar, kulit dia cerah. Ini juga riwayat yang sahih. Kemudian Nabi nampak Isa pada malam Isra dan Mi'raj. Itu juga sahih. Nabi nampak Ibrahim AS, Khalilur Rahman, Khalilullah. Ya? Jadi yang ni, bahkan dalam riwayat menyebutkan yang sahih. Nabi kata Nabi Ibrahim ni wajah dia tu tak tumpah macam aku. Nabi kata. Nabi iras-iras macam Nabi Ibrahim. Jadi ni merupakan riwayat-riwayat yang sahih yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian pada malam itu juga Nabi SAW diperlihatkan dengan malaikat Malik yang menjaga neraka. Ini juga riwayat yang sahih. Kemudian ada satu kisah Nabi SAW bila dia cerita kan, dia pergi ke Isra dan Mi'raj. Nabi ceritalah, aku semalam pergi Isra dan Mi'raj. Kan orang Quraisy dah ketawa kan Nabi kan? Ketawa dia kata kecam, kecam ni kan. Semua perkara kecam Nabi SAW. Sehingga kan dia orang kata, kalau betul yang pergi, yang tolong sifatkan pada kami Baitul Maqdis. Tolong bagi tahu macam mana. Kan? Jadi Nabi pun tak tahu, sebab Nabi kata, aku tak ingat. Nabi kata. Macam mana kan? Kita yang baru tengok petang tadi pun tak ingat. Ini ke pergi ke langit benda tak pernah nampak. Ya. Yeah. Ini Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, betul. Masjid Aqsa. Kan? Macam mana? So Nabi tak ingat. Kita tiang rumah pun tak ingat berapa. Allah Ta'ala angkatkan Baitul Maqdis tu di hadapan Nabi, nampak. Nabi boleh cerita satu per satu. Itu pun orang tak percaya juga kan. Tapi sebenarnya dia orang tak percaya kan. Macam mana kan? Dia orang tanya-tanya tu, kalau Nabi cerita bukan dia orang percaya pun. Tapi nak katanya bersungguhnya Nabi SAW dalam masalah ni. Dan saya nak sebut juga di sini, ada beberapa kisah yang ulama berbeza pendapat sahih ke tidak. Contohnya macam kisah Masyitah. Yang Nabi lalu satu tempat, Nabi kata ada bau wangi. Bau apa ni Jibril? Dia kata ini bau Masyitah. Masyitah yang menyisir rambut anak Fir'aun. Sehingga bila sikat dia jatuh, dia kata Allah kan? Ya. Yeah. Fir'aun pun marah. Fir'aun kata, siapa tu? Dia kata, Tuhan. Tuhan aku. Ayah aku kan? Dia kata, tak. Tuhan aku dan Tuhan ayahmu. Kata, dia report ke bapak dia. Dia buat Fir'aun panggil, Fir'aun siasat-siasat. Bunuh dia kan? Jadi Masyitah. Masyitah ni ada, kisah dia beza pendapat sikit. Sebahagian ulama, ada yang mengatakan ia sahih. Manakala sebahagian ulama mengatakan ia daif. Kenapa ada beza pendapat ni? Kerana ada perawi seorang nama Atta' bin Sa'id. Atta' bin Sa'id ni dia perawi yang okey, tapi bila dia tua dia nyanyuk. Anak murid, ingatan dia lemah sikit. Anak murid yang meriwayatkan daripada dia untuk kisah ni nama Hamad. Jadi orang beza sikit. Hamad ni dengar pada dia sebelum dia nyanyuk ke selepas dia nyanyuk? Orang yang kata Hamad dengar sebelum dia nyanyuk, dia kata sahih lah sebab dia dengar sebelum nyanyuk. Ada yang kata tak, dia dengar dua-dua. Sebelum nyanyuk pun dengar, lepas nyanyuk dengar. Jadi tak ada beza. Jadi sebab itu kisah ni ulama berbeza pendapat. Jadi kalau kita dengar ceramah, ada ustaz duk cerita benda ni, kita bagi tahulah, ya, ustaz ni boleh mungkin dia pegang pada pendapat yang kata riwayat ni sahih lah. Lapang dada lah masalah. Jangan pengira pula. Begitu juga ada satu kisah yang mana satu kaum mereka memotong bibir mereka dan lidah mereka dengan gunting api neraka kan. Nah, bila tanya kenapa, siapa mereka itu? Mereka ini adalah golongan yang khutabak. Mereka yang pandai bercakap tapi mereka tak amal. Riwayat ni juga ulama beza pendapat. Ada yang kata hasan kerana jalur dia banyak. Ada yang kata daif. Sebab setiap jalur itu semua tidak terlepas daripada kedaifan. So itulah lebih kurang yang saya boleh ceritakan. Ada yang memang daif. Ada yang sahih. Ada yang Berbeza pendapat. Yang mana beza pendapat ni tak apa, kita berlapang dada lah. Masing-masing ada ijtihad masing-masing. Ya. Wallahualam. ada soalan tambahan doktor. Hashim Naufal kan ada cerita yang batu tu nak ikut Nabi. Lepas tu dia tak ikut, dia tergantung. Yang ni sahih ke doktor? Sekejap, saya tak ingat kisah ni. Dulu rasa macam pernah jumpa. Ya, yeah, betul. Saya tak ingat. Nanti apa? Nanti saya jalan dulu lah. Kan? Saya tak ingat. Kena double confirm, tak boleh main jawab. Tak boleh, saya tak berani nak jawab. Nanti kalau salah nanti jenuh kena kecam lah. Dia katakan Jibril yang tahan kan? Ya, Jibril yang tahan. Bagaimana dengan kisah Nabi imamkan solat bersama para anbiya yang lain tu? Sahih ke? Ya, itu sahih. Ya, disebut dalam Rahiqul Makhthum. Ya. Okey. Itu sahih. Nabi mengimamkan. Alright. Jadi doktor, sebagai rumusan perbincangan kita kan, sekurang-kurangnya apa tiga pengajaran besar yang kita boleh ambil dari Isra' dan Mi'raj supaya kita belajar sirah, kita tahu apa yang sahih, apa yang tidak sahih, apa yang khilaf, dan supaya cerita ni kita tidak sekadar romantis dengan sejarah tapi dia membina nilai hidup kita, Dr. Ora. Okey. Pertama sekali, kisah Isra' dan Mi'raj ini, ya, dia memberikan kita ni satu isyarat yang sangat penting, terutamanya bagi golongan pendakwah, iaitu saya cerita tadi bagaimana kesukaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah sehingga Allah Taala jemput dia ke langit. Ia merupakan satu simbolik kepada kita, mengatakan ataupun menunjukkan kepada kita, memberi isyarat kepada kita, jika kita membawa kebenaran, membawa sesuatu yang benar dan kita ditindas, orang tak mau dengar kita. Setelah kita muhasabah diri, setelah kita semak diri kita betul ke tidak, betul, memang apa yang kita cakap ni betul, tapi orang tak mau terima, orang tutup pintu, maka ketahuilah, ketika seluruh pintu-pintu di dunia ini tertutup untuk kamu, ketahuilah, pintu langit sentiasa terbuka untuk menerima kamu. Begitulah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ramai menutup pintu untuk dia. Orang Mekah majoriti tutup pintu pada peringkat awal. Kemudian orang-orang Taif tutup pintu sehingga Nabi tak tahu nak ke mana. Maka akhirnya Allah Taala membuka pintu langit untuk menerima kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah Isra' dan Mi'raj memberikan kita satu pengajaran bahawasanya nak mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan ini, ia memerlukan kepada kesusahan. Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah dengan pelbagai keistimewaan sehingga sampai ke Sidratul Muntaha Nabi naik. Itu semua Allah Ta'ala berikan setelah Nabi SAW menanggung kesakitan, menanggung kesukaran. Yang mana kesukaran itu akhirnya akan membawa kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bagi setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Tak sebab macam orang Melayu katalah kan, bukan senang nak senang lah. Bukan susah nak susah. Jadi bukan senang nak senang ni kita kena letak dalam diri, perjuangan nak membawa kebenaran ini memerlukan kesusahan. Ya, memerlukan pengorbanan. Jadi kita sabar, kita buat kerja kita, insya-Allah sampai masa Allah Taala akan reward. Allah Taala akan beri ganjaran. Kalau tak dapat di dunia, kita akan dapat di akhirat nanti insya-Allah. Dan yang ketiga, peristiwa Isra' dan Mi'raj memberikan kita pengajaran betapa pentingnya salat yang Allah Ta'ala syariatkan pada kita sehingga Allah Ta'ala jemput Nabi ke atas. Biasanya arahan turun daripada atas ke bawah. Tetapi apabila Allah Ta'ala nak syariatkan salat, Allah Ta'ala jemput Nabi ke atas untuk ambil. Kenapa? Kerana tidak ada sesuatu yang lebih bernilai selepas daripada tauhid melainkan salat. Kerana salat ini merupakan penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang tu dia stres, kalau orang tu dia tertekan, pergi salat. Kenapa? Kerana dalam salat tu ada ayat-ayat yang bila dia baca dia release. Kalau dia faham lah. Antaranya adalah Malik Yaumiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini semua ayat-ayat yang berbentuk pujuk. Ayat-ayat pemujuk, ayat-ayat tauhid. Pertamanya kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita puji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita kalau kita berdosa ke, kita nak buat dosa kan, kita nak taubat, Kita baca ayat ni, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang sifat Ar-Rahman, pengasih dan penyayang. So kita rasa insyaAllah Allah Ta'ala terima aku. Terbuka balik pintu untuk kita mengharap kepada rahmat Allah. Tapi kalau kita ni jenis, bila orang zalim kat kita kan, orang zalim kat kita, kita tak tahu nak mengadu kat mana. Kan? Nak panggil lawyer pun mahal. Kan? Tapi orang duk zalim kat kita. So, kita baca ayat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Kita kat dunia kena zalim, kita kat dunia dizalimi, kita ada satu hari kita akan berdiri pada Allah untuk Allah Ta'ala selesaikan segala kezaliman yang berlaku di dalam dunia ini. So bila kita baca ayat ni, kita akan jadi tak apalah dunia ni sekejap, release lah kan. Orang yang menzalimi orang lain bila salat baca ayat ni pun dia takut. Oh, dalam dunia kau rasa kau kuat, kau kena tahu satu hari nanti kau akan dihadapkan di hadapan Allah. So dia takut. So orang yang salat, sebab tu Nabi sebut wassalatu nur, salat itu cahaya yang akan memberi cahaya kepada orang yang melakukannya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Doktor, saya nak curi masa sikit doktor, ada dua soalan ni. Satu, adakah Nabi SAW bertemu dengan Allah SWT dengan yang qazah ataupun hanya nur Allah SWT? Itu satu. Yang ni saya tak tahulah doktor nak jawab ke tak, tapi benarkah kisah Nabi pijak bahu roh Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Jailani, sahih ke tak? Yang pertama berkaitan dengan adakah Nabi SAW melihat Allah di waktu Isra' dan Mi'raj, yang ni ulama' salah pun berbeza pendapat, tetapi pendapat yang sahihnya, Nabi SAW hanya melihat cahaya, dia tak melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita akan dapat melihat zat Allah apabila kita sampai ke dalam syurga nanti. Ha, manakala kisah Nabi pijak bahu Abdul Qadir Jailani ni macam pelik sikit lah. Sebab dia tak ada lagi Abdul Qadir Jailani tak sempat dengan Nabi. Jadi macam mana Nabi nak pijak bahu dia kan? Ha, jadi tu pelik sikit lah. Mungkin kalau ada mimpi pun saya tak tahulah. Kan, mungkin mimpi, tapi mimpi tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Walau bagaimanapun, Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tak nafi dia merupakan orang yang soleh. Tetapi banyak juga kisah-kisah yang tidak sahih yang disandarkan kepada dia. Termasuk kisah yang makan apple ke apa? Apple kat sungai tu kan? Ya. Itu lain kali. Yang ni, doktor rasa sempat nak jawab ke? Apakah status riwayat Nabi dilihat satu golongan yang mendapat pahala 700 kali ganda kerana jihad fisabilillah? 700 kali ganda. Ada riwayat, yang tu saya tak tahu. Tapi riwayat yang kata apa ni, mereka yang apa, mujahidin. Yang mana mereka apa, tanam fi yaum, mereka tanam yazra'una fi yaum wa yahsuduna fi yaum. Hari ni tanam, esok tumbuh. Hari ni tanam, esok tumbuh. Yang ni ada disebut dalam beberapa riwayat. Hari ini ada disebut dalam beberapa riwayat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi riwayat ini pun dikritik oleh beberapa orang ulama, antaranya Syekh Huwaini antara yang kritik lah. Tidak sahih. Baik. Dr. Rozaimi, jazakallahu khair di atas perkongsian ilmu pada malam ni. Maaf waktu mengganggu waktu rehat doktor. Apa pun. Berapa lama di KL doktor? InsyaAllah sampai, kalau tak ada halangan, sampai hari Ahad lah. Ha, kalau ada masa, insyaAllah Ana sampaikan hadiah Quran tadi. Lepas tu ada satu lagi hadiah sempena dengan doktor jadi tetamu pada malam ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, doktor. Barakallah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.